teman-teman. Sekarang Diva mau ajak teman-teman untuk mengenal nama-nama hari. Ah, itu sih gampang banget. Aku udah tahu. Pupus Kanopus, kamu gak boleh sombong. Itu tidak baik. Astagfirullahalazim. Maaf Diva, maafin aku. Nah, lebih baik kita kenalkan nama-nama hari kepada teman-teman supaya teman-teman tahu. Ayo kita tiup pus. Nama hari yang pertama adalah hari Senin. Diva dan aku pergi ke sekolah. Setelah hari Senin, kemudian hari Selasa. Diva dan aku pergi ke pasar. Setelah hari Selasa adalah hari Rabu. Diva dan aku membantu ibu memasak. Kemudian dilanjutkan dengan hari Kamis. Diva dan aku berolahraga. Setelah hari Kamis, kemudian hari Jumat. Diva dan aku pergi mengaji. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Diva dan aku membersihkan rumah. Nah, hari yang terakhir adalah hari Minggu. Diva dan aku bersepeda.